محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Allah SWT memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga Allah SWT menyesalkan nikmat-nikmat tersebut dan memberikan kita tambahan akan nikmat-nikmat tersebut insyaAllah Ta'ala. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita tentang bab haji. Dan kita akan membaca fikir-fikirnya. Ini apa ni, tentang ilmu-ilmu yang ada dan faedah-faedah dalam hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Kita masih dalam bab haji. Setelah membicarakan tentang tawaf, bahawa Nabi SAW apabila datang ke Baitullah Haram, datang ke Masjidil Haram, Nabi SAW pertama sekali yang Nabi SAW lakukan adalah mengucuk Hajar Aswad, menyapu Hajar Aswad dan menciumnya. Kemudian barulah Nabi SAW tawaf sebanyak 7 kali pusingan. Dan pada 3 pusingan yang pertama, Nabi SAW berlari dari anak yang dinamakan Ar-Ramal. Kemudian setelah itu Nabi SAW minum air zam-zam di pergiya zam-zam. Dan kemudian Nabi SAW datang kembali ke Hajar Aswad dan menciumnya sekali lagi. Kemudian barulah Nabi SAW solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Jadi kita muka surat berapa? 509. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 222. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdumu Makkah idza istalama ar-rukn al-aswad awwala ma yatuf yahubbu thalathata aswab. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba ke Mekah, jika beliau sudah mengusap Hajar Aswad pada tawaf yang pertama, maka beliau mempercepatkan jalannya pada 3 kali pusingan, tawaf yang pertama. Jadi di sini Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita tentang sunnah Nabi SAW. Apakah cara Nabi SAW tawaf? Jadi pertama sekali Nabi SAW lakukan adalah mencium Hajar Aswad. Kemudian Nabi SAW mulalah berlari-lari anak mengelilingi Kaabah. Jadi yakubu dalam bahasa Arab yang ada dalam matan tu artinya lari, tapi bukan lari yang biasa . Lari di sini adalah lari-lari anak. Dan ramal yang dimaksudkan kat sini juga adalah dengan mengangkat kaki, dengan mencepatkan kaki itu, pendek-pendekkan langkahnya seolah kita berlari. Kalau kita lari, kita panjangkan tapak langkah kaki kita. Kemudian disebabkan juga kita menggoyangkan bahu, ya? Itu ada dalam riwayat lain, iaitu Nabi SAW ada sahabat yang menceritakan tentang bagaimana sahabat-sahabat dan Nabi SAW lari-lari anak tu, mereka menceritakan bahawa dengan hazul manakib, iaitu dengan menggoyangkan bahu-bahu. Jadi di sini bahawa sunnah daripada Nabi SAW adalah mencium Hajar Aswad. Yang kita telah terangkan bahawa mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah. Bagi siapa yang mampu, hendaklah dicuba sedaya upaya untuk mencium Hajar Aswad pada permulaannya. Dan hendaklah dia datang daripada sebelah, daripada mengikut apa ni, wave tu lah, mengikut ombaknya tawaf tersebut. Janganlah dia datang daripada sebelah kanan. Jadi dia datang mengikut sebagaimana orang datang, dan barulah dia datang ke Hajar Aswad, dia jumpa dan dia cium dan dia mulakan. Jadi dengan itu dia menghadapkan seluruh badannya kepada Hajar Aswad, seluruh badannya kepada Hajar Aswad, dan dia cuba cium. Kalau dia tidak dapat cium, dia cuba sapu dengan tangannya dan dia cium tangannya. Kalau tak dapat juga, dengan apa benda yang boleh sampai, dan dia cium benda yang menyapu Hajar Aswad tersebut. Kalau tidak dapat juga, maka dia mengangkat tangan. Dia mengangkat tangan. Di sini ada khilaf ulama tentang apakah mengangkat tangan satu tangan ataupun dua tangan sekali, sebagaimana kita dalam sembahyang kemudian baca Allah Akbar. Jadi ada dua pendapat sebagian ulama iaitu jumhur mengatakan mengangkat tangan hanya satu tangan saja, tangan kanan, melainkan dia tidak boleh mengangkat tangan kanan kerana mengangkat barang dan sebagainya, maka dia angkat tangannya, salah satu daripadanya, dan dia mengucap Allah Akbar. Dalam riwayat lain ada mengatakan Bismillahi Allah Akbar. Adapun yang dua tangan adalah pendapat Abu Hanifah rahimahullah, dan beliau bersandarkan sebuah hadis, tetapi hadis itu berpenyakit, iaitu hadis itu mu'dal dan ada juga hadis yang mursal. Jadi yang lebih tepat adalah insyaAllah, dan adalah amalan sahabat dan ulama selepas itu, mereka sepakat bahawa mengangkat tangan itu hanya satu saja. Apabila tidak dapat mencium dan tidak dapat menyapu Hajar Aswad itu dengan tangannya. Dan kemudian dia mulalah berlari-lari anak keliling Kaabah. Keliling Kaabah. Dan kita dah terangkan juga ada yang bertanya bahawa hendaklah dijadikan bahu kiri itu sentiasa menghadap ke Kaabah. Sentiasa menghadap ke Kaabah. Sebab itu bila setiap kali datang Hajar Aswad, dia datang daripada tepi dan dia cium, boleh dia menghadapkan seluruh badan. Lepas tu dia pusing balik, dia akan jalan terus. Jadi itu adalah cara untuk tawaf. Kemudian kita baca sedikit kesimpulan hadis ini. Nombor satu, sunat berjalan cepat dari tiga tawaf yang pertama dalam tawaf qudum. Dalam tawaf qudum. Tawaf qudum artinya tawaf datang. Qudum maknanya kita baru sampai ke tempat dinamakan kita qudum. Dan tawaf qudum ni artinya kita telah umrah, kita buat umrah ihram daripada miqat kita, daripada negeri kita sampai kepada miqat, dan kita itulah selama kali sekali kita sampai ke Mekah, sampai ke Masjidil Haram. Baru datang. Jadi pertama sekali yang kita lakukan adalah tawaf, dan di sanalah kita berlari-lari anak. Berlari-lari anak. Kita tawaf. Lepas tu kita ada sa'i, kita sa'i. Baik, yang ini kata ulama sama bagi semua orang. Sama bagi semua orang maksudnya orang yang tawaf ni ada dua golongan orang, dua golongan manusia. Satu yang bukan ahli Mekah, yang ni orang daripada luar Mekah. Dan lagi satu adalah orang Mekah. Jadi sebagian ulama mengatakan bahawa orang yang daripada Mekah, kalau dia keluar untuk buat umrah, dia tidak tawaf qudum. Dia tidak berlari-lari anak. Apabila dia tawaf, dia tidak berlari-lari anak. Adapun berlari-lari anak ni sunnahnya hanya untuk orang yang datang daripada luar Mekah. Kerana mereka mengatakan orang Mekah tu umrahnya adalah tawaf. Umrahnya adalah tawaf sunat banyak-banyak. Kerana asal maksud umrah tu apa dia? Kenapakah kita disuruh umrah? Umrah tu arti dalam bahasa ialah ziarah. Jadi maksud umrah tu adalah untuk tawaf dan ziarah Kaabah. Jadi apabila dia dah ada di dalam di Mekah, di kota Mekah, jadi apakah gunanya dia keluar dan dia masuk kembali? Jadi mereka mengatakan kalau dia masuk kembali, dia bukan orang baru datang, dia memang orang dalam, memang orang negeri. Jadi mereka katakan tidak disunatkan dia berlari-lari anak. Baik. Tapi kita katakan kalau orang Mekah ni keluar negeri, misalnya dia pergi Jeddah untuk urusan atau dia pergi Madinah untuk belajar dan sebagainya, apabila dia pulang kembali ke negeri dia, itu Mekah, dia buat umrah, apakah disunatkan berlari-lari anak? Dia orang Mekah, dia keluar pergi Singapura misalnya, lepas tu dia balik, dia buat umrah sekali, dia datang, dia tawaf qudum, apakah disunatkan berlari-lari anak tiga pusingan pertama ataupun tidak? Jadi kita katakan, kita belum terangkan mana pendapat yang betul. Tapi ni untuk pendapat ini pun katanya dia sunat untuk berlari-lari anak. Sebab apa? Dia telah datang daripada luar. Dia bukan daripada tanah air saja. Dia keluar daripada negeri Mekah, keluar daripada negeri dia, pergi Madinah atau pergi Singapura, dia datang balik. Dia sama dengan orang yang bukan ahli Mekah, datang dari luar. Dia katakan dia disunatkan tawaf, disunatkan ramal, iaitu berlari-lari anak. Tapi yang benar dalam masalah ini adalah semua orang yang keluar daripada Mekah ke tanah halal, ke miqat, dan dia ihram umrah dan dia masuk untuk tawaf, itu dinamakan tawaf qudum. Walaupun dia daripada Mekah, itu dinamakan tawaf qudum, dan dia disunatkan untuk berlari-lari anak. Kerana apa? Ini adalah mutlak perbuatan Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW tak pernah melakukan demikian, apa yang Nabi SAW tak pernah lakukan? Yang ini di dalam Mekah, dia keluar ke tanah halal dan dia ihram lagi sekali dan dia masuk. Dan dia berat, dia buat macam itu . Tak pernah lakukan. Yang ada cuma Nabi SAW datang dari luar negeri, lepas itu Nabi SAW masuk dan Nabi SAW tawaf dengan ihram dan Nabi SAW akan berlari-lari anak. Walaupun demikian, kita dapati bahawa ini adalah suatu sunnah yang mutlak. Buat sunnah yang mutlak ini lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW, bahawa yang dimaksudkan yang sunnahnya adalah semua tawaf kudum, semua tawaf selamat datang kita disunatkan untuk berlari-lari anak. Sehingga gini insyaAllah tidak ada khilaf yang sengit. Kita katakan bahawa hampir ulama, semua ulama sepakat bahawa ia sunatkan untuk semua jenis orang yang tawaf kudum. Adapun tentang masalah orang Mekah, umrahnya dia tak ada umrah, umrahnya adalah apa? Tawaf sunat sahaja. Itu adalah pendapat sebagian ulama dan ia adalah kuat dari segi hujahnya, dari segi akal, dari segi logiknya. Kerana maksud disyariatkan umrah itu buat adalah untuk ziarah Mekah, ziarah untuk tawaf ke keliling Kaabah. Jadi buat apalah dia keluar untuk buat umrah? Jadi itu memang benar, tawaf dia lebih baik. Tawaf dia lebih baik kita katakan. Tapi kalau dia nak keluar untuk mendapatkan pahala umrah, kerana pahala umrah besar pahalanya, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Pula pahala umrah bulan Ramadan seperti haji. Dalam riwayat lain, haji dengan Nabi SAW. Jadi jika dia ingin mendapatkan kelebihan tersebut, apa salahnya dia keluar dan dia buat umrah? Jadi orang Mekah. Jadi kemudian kita ada pula fadilat umrah, bahawa antara satu umrah dengan satu umrah menghapuskan dosa antara keduanya. Jadi dia ingin mendapatkan fadilat tersebut. Dan dia umum untuk ahli Mekah dan bukan untuk ahli Mekah. Jadi sepatutnya ya umum. Tapi kalau orang yang bijak, sebaiknya dia dapat tawaf banyak-banyak lebih baik. Jika apa? Jika dia dengan tidak keluar untuk bermiqat, berihram di miqat, bukan di miqat, di tanah haram, di tanah halal, di tanah in misalnya. Jika dia keluar demikian, mungkin dia tidak dapat melakukan sembahyang di Masjidil Haram, dia akan rugi 100,000 untuk dapatkan pahala umrah. Kita katakan lebih baik dia tawaf banyak-banyak lebih baik daripada dia keluar untuk buat umrah baru. Jika tidak demikian, dia pilih waktu-waktu yang lapang, bukan antara dua solat yang panjang, misalnya antara subuh dengan zuhur, ataupun antara lepas isyak misalnya. Jika demikian, insyaAllah tak mengapa. Kemudian kita ada lagi satu tawaf. Tapi kali ini bukan tawaf umrah, iaitu tawaf haji. Kita tahu bahawa seorang yang buat haji, jika dia datang buat haji, dia datang pertama sekali dia tawaf kudum. Dia tawaf kudum, kemudian nanti apabila lepas dia wukuf dan lepas dia melontar jamrah Aqabah pada hari raya, maka dia wajib untuk tawaf sekali lagi, yang dinamakan tawaf ifadah. Yang ini ifadah maknanya keluar daripada Arafah tu, ataupun dipanggil tawaf ziarah, iaitu tawaf sekali lagi untuk ziarah Kaabah kerana dah lama ditinggalkan Kaabah. Mula-mula dia datang, dia dah ziarah Kaabah, dia dah tawaf. Lepas tu dia keluar, dia pergi Mina, lepas tu dia pergi Arafah, lepas tu dia pergi Muzdalifah, dia bermalam, lepas tu dia pergi Mina balik sekali untuk melimpah jamrah. Dah lama sangat dia dengan Kaabah tu. Yang ni Kaabah tu dah tinggalkan lama juga, orang semua dah keluar ke banyak tempat. Jadi disunatkan tawaf sekali lagi, bukan sunat, disyariatkan tawaf sekali lagi, namakan tawaf ifadah. Dan biasanya apabila kita tawaf ifadah ni, kita sudah gunting rambut, kita sudah sembelih binatang kurban kita, dan kita dah pakai baju. Jadi di sini adakah kita disunatkan berlari-lari anak sekali lagi? Yang kita dapati dalam hadis, cuma Nabi SAW apabila datang pertama kali Nabi SAW akan berlari-lari anak. Apakah selepas itu Nabi SAW berlari-lari anak sekali lagi? Ulama mengatakan ada dua pendapat. Jika dia datang, dia masih ada lagi sa'i selepas itu. Maknanya dia masih ihram lagi. Maknanya dia belum lepaskan ihram dia masih datang dengan ihram dia, dia masih nak buat sa'i lagi. Dia baru datang, dia tak pernah pergi Kaabah. Dia datang terus dia pergi Arafah. Misalnya dia datang lambat, dia terus pergi Arafah. Dia belum sempat nak tawaf di keliling Kaabah lagi. Lepas tu dia datang sekali lagi untuk tawaf, bukan sekali lagi lah, dia datang dan untuk orang lain dah kedua kali, tapi untuk dia pertama kali untuk tawaf keliling Kaabah. Jadi orang ini kata mereka disunatkan untuk ramal, untuk berlari-lari anak selama 3 kali. Adapun orang yang lain, Ulama mengatakan tidak disunatkan, tidak disunatkan kerana itu untuk tawaf kudung sahaja. Tapi ada juga ulama mengatakan disunatkan juga secara mutlak. Yang penting dia adalah tawaf dalam dalam nusuk, dalam manasik. Adapun tawaf sunat tak disunatkan untuk kita berlari-lari anak. Ini cuma untuk dalam ihram saja. Haji ataupun umrah. Jadi nombor dua, sunat berjalan cepat dalam setiap tawaf kudung, baik untuk haji ataupun bukan. Baik untuk haji ataupun bukan. Di dalam Sahih Muslim disebutkan hal itu terjadi jika beliau melakukan tawaf yang pertama. Tawaf yang pertama, maknanya tawaf yang kedua, tawaf ziarah, Nabi SAW tidak melakukannya. Ini yang lebih tepat insyaAllah. Yang ketiga, memperlihatkan kekuatan dan ketegaran, ketegasan di hadapan musuh agama membuat mereka marah dan menghinakan kehebatan mereka. Dan ini memang benar-benar terjadi kerana apabila orang-orang musyrikin menuduh orang-orang Islam itu lemah, lembik, kerana sakit, demam panas, maka Nabi SAW pun memerintahkan mereka untuk berlari-lari anak. Berjalan seperti biasanya dalam 4 kali tawaf berikutnya. Jika jalan cepat pada 3 tawaf pertama tidak dilakukan. Ini kita dah terangkan. Jika kita tak dapat nak berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama kerana ramai orang atau sebagainya, maka kita tidak disunatkan untuk gantikannya pada tawaf keempat, kelima, keenam. Baik, kalau kita tertinggal untuk berlari-lari anak untuk satu tawaf saja, yang pertama saja. Yang kedua, kita disunatkan tak untuk berlari-lari anak? Kita datang tawaf pertama, tak dapat nak lari-lari anak, terlupa ke ataupun tak sempat ke, ramai sempit orang. Pertama kita tak dapat. Jadi yang kedua tu kita lari-lari anak ataupun tidak? Ataupun dia mesti package. Ya, ni sama ada orang dapat semua atau tak dapat semua. Dia tak boleh kodok empat kan? Kalau dia terlepas satu misalnya, jadi yang dua dia buat, yang tiga dia buat. Kalau dia terlepas yang kedua, dia buat pada yang ketiga. Kalau lepas ketiga tak buat terus. Kenapa kita tak cakap kalau dia terlepas pada yang pertama dia tak buat terus? Kerana Nabi SAW pusing 3 kali terus, tak pernah apa kata kamu kalau sekarang sembahyang isyak dia terlupa nak baca kuat pada rakaat pertama, rakaat kedua disunatkan tak untuk baca kuat? Kerana tu satu sendiri. Betul? Kalau dia terlepas pertama, terlepas kedua, ketiga dia tetapkan nak kuatkan tak? Tidak. Jadi itu insyaAllah dekat dengan kita punya masalah. Setiap satu pusingan macam setiap satu rakaat. Bezanya ini ada khilaf juga. Kalau satu rakaat dalam sembahyang batal, kita ulang semuanya. Kalau tersalah, kita ulang semuanya. Tapi kalau tawaf, kita cuma ulang yang tawaf yang itu saja. Maknanya kalau kita buang angin untuk tawaf tersebut, kata ulama, sebagian ulama lah, itu mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lain, yakni kalau kita ada hadas kecil pada tengah-tengah tawaf tu, misalnya tawaf ketiga kita hadas kecil, belum sempat nak hadiskan, maka batal kita punya tawaf tersebut. Jadi kita pergi ambil wuduk kan, dan kita kena buat daripada mula ke, start daripada kosong ke, ataupun kita start daripada yang kedua, yakni yang ketiga lah, masuk ketiga, kita mulakan ke ataupun kita sambung. Kenapa? Misalnya kita dah kedua dah okey, dah complete, yang ketiga tu kita batal wuduk. Kita sambung kedua ke yang ketiga lah, yang ketiga ni, ataupun kita mula daripada kosong, daripada satu. Sambung daripada ketiga. Tak macam solat. Kalau rakaat, satu rakaat terbatal, kita tak boleh ambil wuduk sambung . Kenapa kita tak kias dengan solat? Sedangkan Nabi SAW kata dalam riwayat Ibn Abbas bahawa tawaf dikeliling bait tu, dikeliling Kaabah tu adalah solat. Melainkan Allah SWT izinkan kamu berkata-kata. Barang siapa nak berkata-kata, nak berkata-kata dengan baik. Yang SAW kata tawaf tu macam solat. Jadi sebenarnya pendapat antara pendapat yang ada ya, iaitu pendapat dari segi kaum ulama salaf, salah satu pendapat, satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mengatakan jika dia batal satu apa, batal wuduk pada tengah-tengah tawaf, dia mula daripada awal, tak ada kosong. Tapi dia ada satu riwayat mengatakan dia continue, dia sambung. Adapun mazhab lain mengatakan dia sambung saja, tak perlu nak mula daripada awal. Dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tu disokong oleh Syekh bin Baz. Tetapi Syekh Husaimin dan lain-lain pula mengatakan tidak, dia sambung sahaja. Dia sambung sahaja. Tetapi kita kalau lihat dari segi dalil dan dari segi kiasnya, maksudnya kita kias dengan solat. Dan Nabi SAW pun kata dia macam solat. Sebabnya kita mula daripada awal. Mula daripada awal. Jadi di sini timbul kesusahan jika orang yang bermazhab Syafi'i misalnya, yang mengatakan barang siapa yang menyentuh kulit bukan mahram, maka batallah wuduknya, maka di dalam tahu tentu banyak sekali akan terjadi. Jadi kalau setiap kali dia batal dan ambil wuduk, dia kena mula daripada kosong, daripada satu. Sebab itu mereka taklid kepada mazhab lain. Mereka benarkan taklid kepada mazhab lain dengan syarat-syarat yang mereka letakkan, seperti berwuduk dengan mazhab tersebut lah, dan kemudian apabila tersentuh tak batal, mereka katakan. Baik. Tapi Allah Alam, yang sebaiknya adalah untuk kita mula daripada awal. Mula daripada awal, kerana ia lebih jelas dari segi kiasnya. Kerana orang yang mengatakan tidak payah mula daripada awal, sambung sahaja, antara dalam mereka adalah kalau kita lihat, mereka tak termasuk dalam masalah ni. Pada mereka, tawaf susah tanpa wuduk. Jadi dah mereka dah cerita lain. Asalnya tak payah wuduk pun boleh, seperti mazhab Hanafi. Sunat aja ambil wuduk, kalau batal tak apa. Jadi kalau demikian pendapat mereka, tak sepatutnya mereka masuk dalam masalah ini. Nak mula balik ke, nak start daripada awal ke, mereka bukan sama-sama dalam perkara ini. Mereka terus dah lain. Mereka terus kata tak syarat untuk berwuduk. Adapun tentang dalil yang kata tadi bahawa Ibn Abbas mengatakan Nabi SAW sabda bahawa tawaf itu macam solat, melainkan boleh berkata-kata, mereka katakan hadis da'if, antaranya kata hadis da'if ataupun mafruq ni pendapat Ibn Abbas. Kerana mereka katakan banyak perbezaan antara tawaf dengan solat. Banyak sekali perbezaan antara tawaf dengan solat. Yang kira-kira kita katakan tawaf ni bukan solat. Tawaf ni bukan solat. Jadi mereka mengatakan tak perlu nak berwuduk, bersuci untuk tawaf. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Nanti kita akan sampai pada satu hadis dalil yang menolak pendapat ini, yang mengatakan bahawa wuduk bersuci adalah syarat sah tawaf. Antaranya adalah hadis Aisyah, apabila dia datang haid, dia menangis. Kemudian Nabi SAW tanya, adakah kau sedang datang haid? Kata ya. Maka bersabarlah, kata Nabi SAW. Ini satu perkara yang telah ditulis atas semua wanita anak Adam. Jadi Nabi SAW, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang buat haji semua sekali, illa alla tatufi bil bait, melainkan kau jangan tawaf keliling Kaabah. Tunjukkan apa? Haid itu melarang dia daripada tawaf keliling Kaabah. Itu pun dijawab juga. Sebenarnya yang dilarang tu bukan kerana bersuci itu syarat untuk tawaf, tetapi orang yang ada haid dilarang untuk masuk masjid kerana khawatir kotorkan masjid. Semuanya ada jawapannya, semua ada, dia punya jawab dan apa semuanya, memang panjang cerita dia. Tetapi mereka ada lagi satu hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim ini, yang menunjukkan bahawa berwuduk tu, bersuci tu syarat sah tawaf. Iaitu apabila Nabi SAW ingin pulang tiba-tiba salah satu Nabi istri Nabi SAW mengatakan bahawa dia belum lagi tawaf wadah. Belum lagi tawaf wadah. Yang lain semua dah tawaf wadah, dia belum. Kenapa? Datang haid. Terus Nabi SAW mengatakan, tapi bukan ini maknanya lah, silakalah, dan telah kita dihalang lah. Ya, ini apa? Kita terpaksa lah tunggu dia bersih sampai dia dapat tawaf. Tawaf tak wajib. Menunjukkan apa? Bahawa haid itu melarang daripada tawaf. Yani kalau benar haid itu tak perlu, bukan syarat, Nabi SAW pergilah bersihkan betul-betul, lepas tu tawaf macam darah istihadah kan, boleh kita bersihkan dan kita boleh tawaf, kita boleh semayang pun. Lepas tu tak payah nak halang kita selama 6 hari ke 7 hari ataupun 15 hari, ramai beribu-ribu orang nak balik ni terpaksa tunggu kerana satu orang manusia yang pasal, kerana dia datang haid. Dia menunjukkan bahawa haid memang satu cara yang melarang daripada tawaf, melarang daripada sahnya tawaf tersebut. Jadi itu kita katakan tentang orang yang batal wuduk tengah-tengah tawaf. Itu kerana batal wuduk eh. Tetapi sekarang dia tidak batal wuduk, tetapi terpaksa dia berhentikan tawafnya seketika kerana untuk menunaikan solat fardu. Untuk menunaikan solat fardu dia tak boleh sambung sebab orang akan buat sah dan semayang jemaah. Jadi jika dia pun berhenti dan sembahyang jemaah, apakah dia mula daripada awal daripada ajaran solat kembali ataupun dia sambung daripada mana dia berada? Jawabnya dia sambung. Dia sambung. Ini beza dengan yang tadi. Tadi dia batal terus, ini tidak. Jadi dia berhenti sementara sahaja. Dan bezanya tawaf dengan solat, lagi satu bezanya, kita boleh makan minum dalam tawaf, tapi dalam solat tak boleh. Dan di dalam tawaf ni kita boleh berhenti sekejap, boleh duduk sekejap, baca Quran, duduk, penat apa semuanya, baru kita tawaf lagi sekali, boleh. Ataupun keluar minum air, sambung lagi sekali, boleh. Kerana mualah tu tidak syarat, kata mereka. Mualah tu maknanya berturut-turutan tanpa waktu yang panjang. Jadi cuma sambung saja. Nombor 4, nombor 3, berjalan cepat pada 3 kali tawaf yang pertama secara keseluruhan. Ini merupakan perbuatan Rasulullah SAW, yakni keseluruhan sekali, termasuk yang di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Hadis sebelumnya kita katakan Nabi SAW perintahkan mereka berlari anak 3 pusingan pertama, melainkan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dan Nabi SAW tak perintahkan itu melainkan kerana apa? Kesiankan mereka. Kalau tidak, Nabi SAW perintahkan semuanya. Baik. Tetapi di dalam hadis ini dia mengatakan, kata Ibn Umar, Nabi SAW apabila cium Hajar Aswad, dia tawaf, dia lari anak 3 pusingan, zahirnya semua sekali, termasuk yang rukun antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Jadi seolah-olah ini adalah hadis yang memansuhkan perbuatan yang pertama. Ini merupakan perbuatan Rasulullah SAW setelah umrah qada. Yang tadi adalah pada umrah qada. Umrah qada tu adalah apabila orang musyrikin masih ada di kota Mekah. Tapi yang ini selepas umrah qada, sehingga menghapus jalan di antara dua rukun dalam umrah qada. Yang Nabi SAW lari terusnya, tidak berjalan di tengah-tengah antara dua rukun itu, iaitu rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Kerana itulah yang dilakukan belakang, yakni yang akhir sekali, di samping kelemahan yang menghalangi jalan cepat. Jadi yang pertama sekali Nabi SAW tak perintahkan mereka lari semua sekali, semua round, satu round semuanya. Kerana pertama sekali kerana mereka penat, kan, kesiankan mereka. Mereka sakit, memang sakit. Dan di antara dua rukun itu orang musyrikin tak boleh nampak mereka daripada jauh, daripada jauh kerana mereka ada di sebelah sana. Tetapi sekarang dah tidak ada lagi sebab tersebut, mereka dah kuat dan orang musyrikin pun dah tidak ada di Mekah. Tetapi dikekalkan dari anak tu bukan kerana sebab-sebab yang dahulu, tetapi untuk mengingatkan tentang kisah yang dahulu. Tetapi ini kita tak boleh jadikan dia untuk kias. Kita tak boleh kiaskan pada ibadah-ibadah yang kita dah terangkan. Ini adalah hikmahnya. Dan Nabi SAW melakukan selepas itu, kita tak tahu apa sebabnya selain daripada itu. Jadi ini khas untuk tawaf. Khas untuk tawaf bahawa kita lari anak selama 3 pusingan. Sebab ini adalah perbuatan Rasulullah selepas itu. Dan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya, mereka semuanya berlari anak semua pusingan. Jadi tidak ada khilaf lagi tentang sunatnya berlari anak pada 3 pusingan seluruhnya. Yang keempat, Rasulullah SAW tetap berjalan cepat sehingga hilang sebabnya. Sebabnya adalah kerana orang musyrikin mengejek-ngejek mereka, kan. Kerana apa Nabi SAW teruskan perbuatan tersebut selepas itu? Untuk mengingatkan keadaan itu, sehingga kita yang datang selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya pada zaman sekarang untuk mengingatkan hal demikian. Bagaimana kita berlari-lari anak antara di bawah wadi di antara Safa dan Marwah tersebut untuk mengingatkan kisah Siti Hajar. Yang kelima, Hajar Aswad, menyentuh Hajar Aswad untuk memulai setiap tawaf, dan ketika berada di hadapannya dalam setiap tawaf, iaitu bagi orang yang memungkinkan dapat melakukannya. Ini Nabi SAW menyentuh, menyapu. Kata ulama, istilam itu adalah makna daripada bersalaman. Seolah kita bersalaman dengan Hajar Aswad. Jadi itulah kita bersalaman dengan yakni penghuni Mekah lah, kita kata macam itu. Jadi sebagai selamat datang itulah caranya, dan diciumkan Hajar Aswad tersebut. Dan saya terangkan bahawa antara faedah bahawa kita tidak boleh kiaskan dalam ibadah antaranya seperti ini. Kita tahu Kaabah adalah perkara yang mulia, satu benda yang mulia, satu rumah yang mulia, betul kan? Dan memang benda yang mulia itu antara cara memulakannya adalah dengan menciumnya. Dan itulah Nabi SAW lakukan. Kalau kita nak kiaskan, kita cium semua rukun, semua empat-empat kita cium. Tapi kita dapati Nabi SAW tak mencium melainkan rukun Hajar Aswad saja. Dan Nabi SAW tinggalkan mencium rukun-rukun lain. Jadi apakah hukum meninggalkan mencium rukun-rukun lain? Hukumnya sunnah, dapat pahala. Kita tinggalkan, dapat pahala. Kalau kita buat, dosa. Kerana kita telah melanggar sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW ada dua bahagian. Saya terangkan minggu lepas. Satu sunnah yang kita ikut, sunnah fi'liyah, sunnah kita ikut. Lagi satu sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah artinya sunnah kita tinggalkan. Yang Nabi SAW tinggalkan, maka kita pun tinggalkan. Jadi dua-duanya sunnah. Dua-dua kita dapat pahala. Tapi yang pertama kita nak dapat pahala, hendaklah kita lakukan, baru kita dapat pahala. Seperti puasa sunat, puasa sunat dan sebagainya. Adapun yang kedua, macam mana nak dapat pahala, kita tinggalkan. Tetapi mesti niat. Bezanya yang pertama tu dengan yang kedua tu, yang kedua tu mesti niat. Sebab tu barang siapa yang meninggalkan bid'ah, dia dapat pahala. Jadi kalau sekarang orang katakan rugi awak, tak apa ni, tak sambut, tak apa gembira dengan apa semuanya, orang tu mesti apa ni, mungkin dapat pahala, mungkin tak dapat pahala. Tapi dia buat, garanti dapat. Awak tak buat, rugi lah. Apa kita jawab? Kita tak buat, kita garanti dapat. Awak yang buat belum tahu dapat. Betul tak? Kita yang tak buat ni garanti dapat pahala. Jadi kalau kita niat lah, sebab kita tahu Nabi SAW tinggalkan. Tapi mereka buat tu belum tahu dapat pahala. Belum tahu. Jadi inilah fikih ya, kefahaman dengan Islam. Allah Fatimah Fatimah. Jadi Nabi SAW tinggalkan mencium selain daripada Hajar Aswad, maka kita tinggalkan dapat pahala. Dan seterusnya. Kita fikir selepas apa ni, berdoa berapa selepas solat dan sebagainya, kita tinggalkan, garanti kita dapat pahala. Diorang buat belum tahu dapat pahala, kemungkinan dapat dosa. Jika mereka tahu Nabi SAW tak lakukan, mereka buat juga, mereka anggap terlebih baik daripada sunnah Nabi SAW, dan tentu-tentu dapat dosa. Hadis seterusnya, hadis 223, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala ba'ir yastalimu ar-rukna bi mihjan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf sewaktu haji wada' di atas unta, dan beliau mengusap Hajar Aswad dengan tongkat yang kepalanya bengkok. Nabi sallallahu mengusap Hajar Aswad dengan tongkatnya. Mengenakan apa hujung tongkatnya ke Hajar Aswad yang dalam di atas. Jadi dia ulurkan tongkatnya dan kenakan kepada Hajar Aswad. Dan dari riwayat lain, Nabi sallallahu cium hujung tongkat tersebut yang kena Hajar Aswad tu. Jadi al-mihjan adalah tongkat yang bagian kepalanya melengkung ataupun bengkok. Dan telah terangkan hukum memakai tongkat, yang ini dalam bab pakaian, bahawa memakai tongkat apa hukumnya, sunat ke tidak. Nabi SAW memakai tongkat kan, apa hukumnya? Jika kita memerlukan, kita pakai, sunat lah. Jika tak perlukan, kita pakai, tidak sunat. Kerana ini bukan satu perbuatan dalam ibadat, kemudian ia adalah perbuatan dalam adat dan tidak ada cara yang tertentu tentangnya. Dan kita tahu bahawa ini perkara ini jika demikian dia bukan sunnah. Semua orang buat. Semua orang memerlukan tongkat dia pakai. Semua orang memerlukan selipar pakai. Seorang perlu untuk membuka butangnya, dia buka butangnya. Jadi itu bukan satu sunnah. Demikian juga seperti serban dan sebagainya, perlu pakai adatnya demikian, masih pakai. Jadi Nabi SAW bertawaf di atas unta, menunjukkan bertawaf atas kenderaan hukumnya boleh, tapi sunat belum. Minta dulu, boleh, boleh lakukan sebab Nabi SAW lakukan. Dan zahirnya seseorang tu boleh naik kenderaan ataupun orang dukung dia, sedangkan dia boleh berjalan kaki, boleh tawaf dengan jalan kaki. Apa dalilnya? Di sini Nabi SAW menaiki kenderaan, naiki unta, sedangkan Nabi SAW boleh jalan. Kita tahu Nabi SAW boleh jalan. Jadi menunjukkan bahawa seorang tu kalau malas, dia upah orang, dukung dia ke, seperti ada di Mekah tu kan, pikul dia, maka sah atau tidak? Sah. Saya tengah daripada hadis ni. Cuma apa yang afdal? Mana yang afdal? Jalan kaki ataupun naik kenderaan? Jalan kaki, kenapa jalan kaki afdal daripada naik kenderaan? Boleh ramal. Nabi SAW pun naik kenderaan dan jalan kaki, dia juga Nabi SAW buat. Kenapa awak lebihkan yang ini, tak lebihkan yang itu? Untuk haji wada, atau lebih ada jawapan lain? Jadi kita mungkin detailkan dia, kita letakkan lebih. Naik kenderaan ni ada dua keadaan. Satu, naik dalam keadaan kita tidak ada sebab untuk naik, tidak ada satu hajat untuk kita naik kenderaan. Yang kedua, kita naik kenderaan ada sebab, ada hajat. Berarti yang Nabi SAW lakukan, hajat yang Nabi SAW ada, iaitu ini hari haji wada. Ini insyaAllah haji yang terakhir, tak ada haji lain, dan haji yang pertama dalam Islam. Dan orang ramai semua nak lihat Nabi SAW macam mana Nabi SAW buat haji, dan macam mana Nabi SAW tawaf. Ada yang datang cuma nak tengok muka Nabi SAW je. Oh ni dia Nabi SAW. Ada yang belum pernah lihat Nabi SAW dan dengar macam-macam tentang Nabi SAW. Ini maklum lah, korang nak tengok ketul. Kemudian ada yang datang nak jumpa Nabi SAW, nak tanya Nabi SAW tentang hal-hal haji. Kerana mereka ada banyak perpindahan dalam haji, banyak persoalan nak tanya. Mungkin terinilah, terlupa nak ni, atau macam mana macam mana. Jadi mereka tanya Nabi SAW. Dan dalam riwayat-riwayat, Nabi SAW tawaf di atas unta, seorang tanya dia akan masalah-masalah fikir, Nabi SAW jawab. Tak ada satu orang pun Nabi SAW kata tak, apa Nabi SAW nyahkan daripada ini. Jadi jika demikian hajat kita perlu kepada naik kenderaan kerana sebab-sebab begini, kita seperti Nabi SAW atau orang alim atau raja dan sebagainya, orang perlu, maka di sana kita katakan afdal dia naik kenderaan. Jika tidak, afdal dia berjalan kaki. Kerana Nabi SAW apabila tidak ada hajat tersebut, Nabi SAW jalan kaki. Tetapi bagaimana pula hukum haji jalan kaki? Ini bukan tawaf saja. Kita tahu jalan kaki afdal, tawaf untuk tawaf. Tapi sekarang kita nak jalan kaki untuk semua sekali. Daripada Mekah kita tawaf, lepas tawaf kita pergi hotel ke, lepas tu kita pergi Mina jalan kaki, lepas tu pergi Arafah jalan kaki, pergi Muzdalifah jalan kaki, pergi balik Mina jalan kaki, lepas tu pergi balik Mekah jalan kaki, semua jalan kaki. Tidak sunnah. Tapi boleh tak? Boleh. Penat. Itu jawapan baik juga. Ni saya pun cakap ni bukan untuk semua, untuk individu. Tapi umum lah. Siapa-siapa kalau nak buat boleh tak? Bukan cakap pasal afdal. Boleh ya. Sebab apa? Dalam Quran ada kata, apabila Allah SWT perintahkan Nabi Ibrahim untuk panggil haji, sedangkan tak ada orang lagi waktu tu, Nabi Allah SWT kata, wa'azzin sinnasi bil haji ya'tuka rijalan, dan azanlah, yakni serulah manusia untuk buat haji. Bil haji yaitu dari jalan, mereka yang datangnya jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan atas semua jenis kenderaan. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin anin, dan mereka yang datang daripada semua pelusuk dunia ni, yang dalam-dalam datang keluar semuanya. Daripada rumah-rumah mereka, daripada blok mereka, tingkat berapa semua akan keluar nak pergi haji. Kalau kita dapat bayangkan daripada atas, dia akan laku keagungan ni haji ni. Semua datang jadi. Ada jalan kaki, ada naik kenderaan, macam-macam jenis kenderaan. Zaman sekarang ni macam-macam jenis kenderaan. Yang kau tidak tahu, pada zaman saya waktu sana, mungkin sampai sekarang ni, mereka buat haji daripada Russia dengan bas tu. 3 bulan. Bas tu keladak betul. Orang tidur kat dalam, orang masak kat tepi dan sebagainya. 2-3 bulan pergi, 3 bulan balik. Dan bawa macam-macam barang. Yang ni macam zaman dahulu lagi. Tapi yang dengan kenderaan, binatang kenderaan, belum saya nampak lah. Belum ada. Dah tak ada lagi lah. Memang di Bekah ada, tapi mereka tak buat di sini tu. Mereka larang tu susah pula. Baik. Jadi boleh kita jalan kaki. Dan zahirnya dia afdal daripada kita naik kenderaan. Zahirnya afdal sebab apa, dia lebih penat. Dan kita akan bercampur dengan orang-orang miskin yang tak ada kenderaan, yang jalan kaki. Betul kan? Kita akan rasa dan mungkin lebih khusyuk lagi. Miri aja. Kita dalam bas tidak sibuklah kita nak drive lah apa semuanya kan. Nak cari jalan apa semuanya ni, jalan nanti dia ikut. Ada ulama mengatakan itu lebih baik jika dia dapat khusyuk. Tapi jika tidak, dia penat, lemah, nak kuatkan suara pun dah tak boleh. Assalamualaikum pun dah tak ada, lapar, haus semuanya. Pasal jalan kaki banyak sangat, dah terpenat. Dan ini berlaku. Sebab kita pernah cuba, kita tahu. Wah, mula-mula kuat. Tapi bila dah habis nak tawaf wadak, dah jalan jauh 10 km. Nak tawaf, tengok terperanjat penuh. Lepas tu tawaf tak boleh kat sini, tawaf kat atas. Tawaf kat atas, tawaf macam pusing. 7 kali, 2.5 jam atau 2.5 jam. 2.5 jam untuk tawaf. Cuba bayangkan. Memang penat. Jika demikian, dia tidak kuat, tak tahan, dan tak khusyuk lah, dah tentunya. Semayang pun lepas tu tak khusyuk. Jadi demikian tak disunatkan, tak digalakkan. Bebek dia naik kenderaan, rehat dan sebagainya. Dan panas lagi ya, kalau buat waktu siang. Tapi kalau dia boleh, dia lakukan. Dia boleh lakukan. Kenapa Nabi SAW tak lakukan jika dia afdal? Ulama menjawab, ini juga satu kaedah. Nabi Muhammad SAW mungkin meninggalkan beberapa perbuatan yang afdal, yang baik, kerana? Kerana apa? Supaya orang ramai tak menganggap itu sebagai sunnah yang kuat, dan mereka akan mengikut dan susahkan umat selepas itu. Ada perkara Nabi SAW, memang betul-betul Nabi SAW boleh lakukan. Dia manusia yang afdal, dia ada kekuatan yang lebih daripada kekuatan orang lain. Tapi kerana dia tinggalkan, dia tinggalkan tersebut, perkara tersebut, supaya manusia dapat keringanan daripada perkara tersebut. Kita lakukan yang Nabi SAW buat. Kerana ada dalam umat ni yang akan lakukan semua yang Nabi SAW buat ataupun cuba. Jadi jika demikian, Nabi SAW meringankan. Dan mungkin pada zaman Nabi SAW, ketika itu wahyu masih turun, kita perbuatan Nabi SAW macam wajib. Ada yang menganggap dia wajib, yang mereka akan melakukan jika mereka tak tahu bahawa di sana ada karina-karina dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan Nabi SAW itu sunat. Jadi seperti yang kita terangkan kemarin, Nabi SAW pernah minum berdiri, dan ada kali gini, dan Nabi SAW suruh, kemudian Nabi SAW sendiri buat. Itu semuanya menunjukkan bahawa Nabi SAW kenapa kalau makruh, ataupun kalau benda tu makruh misalnya, kenapa Nabi SAW buat? Kalau berdiri makruh, you know, kenapa Nabi SAW buat? Kita jawab demikian. Nabi SAW mungkin tinggalkan satu benda atau melakukan satu benda yang boleh untuk meringankan umat dia. Baik. Kemudian dalam hadis ini menerangkan bahawa Nabi SAW atas kenderaan. Dan di sini kita dapat satu hukum, iaitu yang di dalam kitab Taharah. Apakah hukum najis binatang? Bagaimanakah mereka dapat hukum ini? Daripada hadis ini, Nabi SAW menunggang kenderaan, itu unta. Di mana? Di Ka'bah. Dan kita tahu bahawa binatang umumnya apa? Dia akan buang apa ni najisnya, barangan. Tidak toilet train kan, kita tahu. Dan tentu akan mengotorkan masjid. Jika najis binatang, najis tu dari segi bahasa, tapi najis dari segi yang kedua tu, najis dari segi hukum. Najis binatang tu najis, maknanya lebihan najis, lebihan binatang itu adalah najis, tentu Nabi SAW tak lakukan demikian. Sambat cak luar dan tawaf dengan jalan kaki. Tapi Nabi SAW tawaf dengan binatang tersebut. Jadi menunjukkan bahawa dalam masalah yang masyhurlah, hukum tahi binatang, air kencing binatang, hukumnya suci dengan dalil ini. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun dalam bab haji dia ada hukum untuk bersuci, ada hukum untuk solat dan sebagainya. Jadi apa pendapat kamu tentang najis binatang? Suci atau tidak? Hah? Suci ya? Suci, ini dalil dia. Tapi ulama mengatakan tidak, dia najis. Kiaskan dengan najis manusia. Mereka mengatakan ya mungkin dia buang air, tapi mesti akan dicuci. Mesti akan dicuci. Walaupun dia buang apa semuanya, mereka akan cuci. Sebagaimana mereka mencuci air kencingnya orang badui itu yang kencing di masjid. Tapi itu kemungkinan. Zahirnya mereka tak kisah. Zahirnya mereka tak kisah tentang perkara ini. Tetapi apakah semua najis binatang suci? Ataupun najis unta saja yang suci? Sebab Nabi SAW tunggang unta. Ha? Ya. Binatang lain, binatang ternakan lain, kambing dan sebagainya, suci atau tidak? Burung suci atau tidak? Suci. Sebab kiaskan dengan ni. Kiaskan dengan ni. Barang siapa yang mengatakan bahawa kias adalah sebuah dalil macam Quran, macam hadis, macam ijma', maka bolehlah dikatakan demikian. Tapi bagaimana dengan binatang lain? Kucing. Najis kucing najis ke tidak? Boleh tak kias dengan unta? Tak kira lah, kucing lah. Semua jenis kucing suci atau tidak? Kalau terkena, wajib tak dicuci? Kias dengan hadis ini. Kita tahu bahawa binatang ni semuanya suci. Asal binatangnya semua suci, melainkan datang dalil bahawa dia adalah najis. Nak kiaskan dengan najis manusia tu jauh, kerana ni benda perkara yang ibadat. Jadi benda kita tak tahu ni najis atau tak najis, ni halal atau tak halal, kita tak tahu. Sama je kita kalau lihat bagian binatang tu dengan anjing atau dengan babi, sama je kita boleh lihat foto dia apa semuanya. Tapi tak najis dan tak diperintahkan demikian untuk suci dia dan sebagainya. Ya, ulama mengatakan buat kaedah, tapi ini daripada melihat dalil-dalil. Bahawa jika binatang itu boleh dimakan dagingnya, jika kita sembelih, maka najisnya tidak najis. Kotorannya suci. Termasuk ayam, termasuk binatang-binatang lain. Jika apa, dagingnya boleh dimakan. Tetapi jika binatang itu tidak boleh dimakan, walaupun kita sembelih tak boleh dimakan, seperti binatang buah, burung gagak dan sebagainya, maka kotorannya najis. Kotorannya najis. Dan mereka menganggap bahawa semua asalnya najis itu najis. Asalnya najis. Melainkan datang dalil mengatakan bahawa dia adalah suci. Dan mereka mengatakan demikian kerana mereka dapati bahawa binatang-binatang ternakan ni adalah suci daripada beberapa hadis. Antaranya hadis ini. Kemudian ada hadis lain bahawa Nabi SAW memerintahkan beberapa orang yang untuk mengobatkan sakit dia untuk meminum air kencing unta campurkan dengan susu dia sikit sebagai ubat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, di mana ada orang yang sakit datang jumpa Nabi SAW. Jadi Nabi SAW perintahkan dia pergi ke hutan di Madinah tu. Di sana ada unta-unta yang disimpan untuk berikan zakat. Nabi SAW perintahkan peminta kepada yang jaga unta tu air kencingnya dan letakkan susu sedikit dan minum. Mereka lakukan dan mereka pun baik. Orang-orang ini adalah orang-orang Uraniyun. Ini dalam sebuah hadis. Tetapi apabila mereka dah baik penyakit mereka, mereka pun membunuh orang yang menjaga unta tersebut dan mereka rampas unta tersebut dan mereka bawa lari. Mereka bawa lari dan mereka seksa orang yang jaga unta tersebut. Jadi yang misalnya dapat berita ni, dah sampai tangan sahabat untuk kejar. Kalau sahabat kejar, tak dikasih maaf. Nabi SAW bunuh mereka semuanya sekali dan cabut mata mereka. Bagaimana mereka cabut mata orang yang jaga binatang tersebut. Tapi yang ceritanya, yang hadis, yang hukumnya adalah Nabi SAW membenarkan mereka meminum air kencing unta. Jika air kencing tadi adalah najis, tentu tidak akan dijadikan ubat. Kerana Nabi SAW sendiri telah mengatakan ubat umatku ini tidak ada pada benda-benda yang haram. Sebab suara tak boleh jadikan ubat. Apa sahaja benda yang haram tak boleh jadikan ubat. Tapi kalau untuk darurat, boleh kita makan. Tapi kalau untuk ubat, tak boleh kita pakai ubat daripada babi ke ubat daripada anjing dan sebagainya. Tak boleh. Terbeza. Kerana berubat bukan darurat. Berubat bukan darurat. Ini yang ada orang yang tidak salah faham. Apa ni tidak faham. Mereka mengatakan berubat tu darurat. Berubat bukan berdarurat. Ya, ni kalau walaupun kita tak dapat ubat tersebut, kita mati, itu bukan darurat. Kerana itu penyakit Allah telah berikan. Jadi awak reda. Kalau ada ubatnya, awak pakai jika dia halal. Kalau tidak ada, reda dan terserah. Iaitu memakan ubat yang ada benda najis atau benda haram. Yang ni dikatakan minum arak ni awak akan sembuh penyakit. Kalau tak minum arak ni, mati. Walaupun mujarab, kita katakan tak boleh. Ubat tak boleh datang dalam benda yang haram. Dan berubat bukan satu benda yang darurat. Ini berbeza dengan seorang yang sihat. Dia disampan misalnya atau di kapal, dah tak ada makanan. Tak ada orang lain melainkan kawannya yang sebelah tu dah mati. Boleh tak dia makan kawan dia? Untuk hidup? Boleh? Boleh? Boleh makan? Untuk diteruskan ataupun ada bangkai dan sebagainya. Kita tahu masalah ini. Jadi kita boleh makan kerana Allah SWT telah menghalalkan demikian jika darurat di dalam Quran dalam banyak tempat. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzira wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanya sahaja diharamkan bagi kamu al-maitah, yakni bangkai, waddama walahmal khinzir dan daging babi, dan wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih dengan selain nama Allah ataupun untuk selain Allah. Faman yusurra, barang siapa yang darurat, tertekan, ghaira baghin wala adin, dan dia bukan melampau dan dia bukan menganiaya, fala isma alaih, yakni apa, maka tidak ada dosa baginya jika dia makan benda-benda yang disebutkan tadi, benda-benda yang haram. Jadi Allah SWT menghalalkan benda yang haram jika darurat. Jika darurat. Baik, selain daripada hadis orang ingin tadi tentang minum air kencing unta, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, boleh tak aku sembahyang di dalam kandang kambing? Jawab Nabi SAW, boleh. Siapa tahu dekat kandang kambing tentu tak akan selamat daripada najisnya. Yang ini najis lagi basah. Mesti ada punya. Takkan selamat. Bersepah. Nabi SAW kata boleh sembahyang. Menunjukkan bahawa keluar lebih apa ni, fadalat ataupun najis-najis kambing ni tidak najis. Suci. Suci. Mungkin kita jijik dan kotor, tapi tak bermakna ya najis. Itu dalil. Dan lagi satu dalil, tapi perlukan kepada sedikit kefahaman yang dalam sikit, iaitu Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat jangan beristinja dengan tulang. Jangan beristinja dengan tulang. Kata Nabi SAW bahawa ia adalah, jika ia disebutkan Allah, ia adalah makanan untuk jin. Yang di tulang maknanya daging binatang lah. Daging binatang yang daging binatang kita tu, kita dah habis tinggal tulangnya tu, kita makan macam bismillah, tulang tu akan jadi makanan jin. Dan lebih-lebihnya dia makan jin, makanan jin. Baik, dari mana datangnya ia adalah menunjukkan bahawa najis binatang adalah suci. Nabi SAW apabila melarang kita menggunakan tulang untuk bersuci, Nabi SAW mengatakan ia adalah makanan jin. Kemudian Nabi SAW mengatakan pula, kotoran binatang kita adalah baja bagi binatang ternakan jin. Jin ada binatang ternakannya sendiri, dia ada makanan dia. Dia ada makanan dia. Makanan jin sendiri itu adalah lebihan makanan kita. Makanan binatang jin adalah lebihan binatang ternakan kita. Jadi ulama mengatakan Ibn Taymiyah dia mengambil satu istinbat daripada hadis ini dengan yang amat mendalam, yang tak ada orang, yang jarang orang nampak. Dia mengatakan apabila najis daripada binatang kita, binatang ternakan kita ni, jadi makanan untuk binatang ternakan jin, menunjukkan apa? Ia adalah suci. Ia adalah suci. Jadi najis daripada binatang ternakan kita ni yang boleh kita makan, najisnya adalah suci. Kerana jadi makanan pula untuk binatang jin. Jadi binatang, makanan untuk binatang jin. Gajah pun? Gajah ataupun gorila itu makan najis. Makan najis dia sendiri. Itu itu taklah, pasal itu binatang yang makan kotoran tu cerita lain eh. Tapi sekarang ini Nabi SAW kata itu adalah makanan untuk binatang jin. Lepas tu jin makan binatang dia kan? Kan? Jadi jika dia adalah najis, Nabi SAW takkan benarkan demikian. Jadi itulah pokok dalil. Dan asal dia semua benda adalah suci, dan melainkan datang dalil mengatakan dia adalah najis. Baik, kita teruskan. Kemudian Nabi SAW tawaf dan menyapukan, mengusap Hajar Aswad dengan tongkatnya. Apakah kesimpulan hadis ini? Pertama, diperbolehkan tawaf sambil menunggang haiwan. Itu telah terangkan jika untuk ke satu maslahatan, untuk suatu maslahat. Kata Ibnu Dathir Fil'id, sesuatu menjadi hal yang dikuatkan kerana melihat posisinya, keadaannya. Jika ada hal lain yang lebih kuat, maka ia harus didahulukan daripada yang pertama. Ini kita lihat satu benda afdal ke tak afdal, kita lihat keadaannya. Sebab tu ada orang kata, mana lagi afdal baca Quran ke zikir? Mana lagi afdal sembahyang sunat ke tawaf misalnya? Mana afdal, mana yang afdal, mana yang afdal? Jadi jawapan tepat insyaAllah adalah, jika ia ada dalil bahawa ini lebih afdal misalnya, maka kita katakan dia adalah afdal. Tapi secara umum, generally ini afdal. Generally solat afdal. Kerana Allah Rabbi SAW mengatakan, i'lamu anna afdala a'malikum as-salah. Ketahuilah bahawa seafdal-afdal amalan-amalan kamu adalah solat. Jadi ini umum, solat paling paling utama. Baik. Tetapi di sana ada kalanya, yakni kalau solat tu bukan solat wajib. Dan solat tu solat sunat. Dan di sana ada ibadat-ibadat sunat yang lain. Kemungkinan ibadat sunat lain kalau kita kerjakan lebih afdal daripada kita sembahyang sunat. Dan ini melihat keadaan-keadaan seseorang. Kerana jika dia lakukan demikian, lebih khusyuk misalnya ibadat tersebut, dan lebih mudah lakukan. Tapi kalau yang solat ni mungkin dengan keadaan yang separuh-separuh saja, mengantuk dan sebagainya, maka dengan demikian dia afdal dia baca Quran misalnya tengah malam, atau dia baca buku misalnya, sebab dia tak mampu nak solat. Jadi demikian amalan-amalan ni berbeza-beza mengikut keadaan. Beza-beza mengikut keadaan. Ini di dalam apa ni, fiqhul awlawiyat, yang ni fiqh awlawiyat, fiqh mana yang afdal, awla, yang patut didahulukan ni, dia ada fiqhnya. Ini kita akan tahu bila kita tahu akan hukum-hukum sesuatu ibadat ataupun amalan tersebut. Terusnya, jika ada hal lain yang lebih kuat, maka ia harus didahulukan daripada yang pertama tanpa kehilangan fadilah yang pertama. Jika hal kedua yang lebih kuat tidak ada, maka hukumnya kembali kepada yang pertama. Yang ini ringkasnya adalah yang tadi. Asalnya jalan adalah afdal, tetapi bila ada keadaan yang lebih memerlukan, dia pun naik kenderaan. Dia tak dapat ramal kan, tak dapat lari-lari anak. Satu kali ni ada afdal, dia tidak hilang, dia tidak ketinggalan fadilat yang pertama tadi, kerana itu ada hajat. Tapi apabila dah tak ada hajat tersebut, dia kalau naik juga dia akan hilang. Jadi dia kembali berjalan kaki. Itu maksud dia di sini. Kedua, sunat menyentuh Hajar Aswad dengan tangan jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, dapat dilakukan dengan tongkat atau sejenisnya, dengan syarat tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Jadi khas untuk laki-laki saja. Orang wanita, kalau mereka ke depan, tentu mereka akan menyakitkan diri mereka sendiri. Itu yang pertama lah. Biasanya diri mereka sendiri Dan kebanyakan kali mereka apabila bersama-sama berpromo untuk ceramah jasad, mereka keluar dari tempat tu dengan keadaan lebih berdosa daripada dapat pahala. Itu banyak kita lihat. Jadi mereka jauh. Sebab tu Aisyah pernah tawaf bersama seorang sahabat. Dia tawaf jauh-jauh lah daripada Kaabah. Dan biasa Aisyah akan tawaf pada waktu malam. Kerana dia lebih gelap dan takkan apa ni nak dinampak oleh orang. Dan sahabat dia untuk wanita. Yang ketiga, dalam riwayat Muslim disebutkan dan beliau memeluk tongkat. Kita memeluk semua kena tukar dengan mencium ya. Dan beliau mencium tongkat itu. Yang ini selepas dia sapukan dengan tongkat tersebut, dia cium tongkat tu. Ini dalam riwayat Muslim. Jadi riwayat ini sahih, tambahan yang sahih kita harus terima. Kita wajib terima. Muslim selepas dia sapukan dengan tongkat tersebut, dia cium tongkat tu. Ini dalam riwayat Muslim. Jadi riwayat ni sahih, tambahan yang sahih kita harus terima. Kita wajib terima. Muslim juga mentakhrij dari Ibnu Umar secara marfu'. Mentakhrij yang mengeluarkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar secara marfu'. Nabi SAW menyentuh Hajar dengan tangannya dan kemudian menciumnya. Ibnu Hajar menyatakan di dalam Fathul Bari, atas dasar inilah jumhur menyatakan menurut as-sunnah ialah menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya dengan tangan. Jika tidak mampu, cukup melambai-lambai tangannya, melambaikan tangannya ke arah Hajar Aswad. Jika tak dapat atau menyentuhnya dengan sesuatu, lalu memeluk benda tersebut. Dan tetap mengangkat dua tangan dan satu tangan kita dah terangkan tadi. Yang keempat, hendaklah orang yang berilmu menampakkan perbuatan, menunjukkan perbuatan dan perkataannya agar menjadi teladan bagi orang lain dan sekaligus sebagai pengajaran yang mendatangkan manfaat. Jika dia dapat dengan perkataan, dia buat demikian. Jika tak boleh melainkan dengan perbuatan, dia buat dengan perbuatan. Jadi inilah agar kita amalkan sunnah supaya orang ikut. Dan ini tak salah dan ini bukan riak. Lebih-lebih lagi jika perbuatan tersebut jarang dilakukan dan memang sepatutnya dilakukan, maka kita lakukan dengan terang-terang. Lebih-lebih lagi jika orang tersebut adalah ikutan ikutan orang, maka dia lakukan. Dan orang akan ikut, dia akan dapat pahala. Dan niat untuk itu dia dapat tambahan pula pahala. Satu, perbuatan tersebut pahala perbuatan tersebut. Yang kedua, pahala dia ingin mendakwah. Yang ini ingin menunjukkan sebuah sunnah kepada orang ramai. Yang kelima, menurut Ibnu Daqiqil Aid, Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah terangkan banyak kali bahawa dia adalah salah seorang yang mensyarahkan Umdatul Ahkam, kitab ini yang namanya Ihkamul Ahkam. Ramai pensyarah-pensyarah hadis Bukhari dan Muslim mengambil daripada kitab beliau. Dia adalah seorang ulama hadis. Dia mengatakan hadis ini menjadi dalil tentang kesucian dari kencing binatang. Bahkan bukan kencing saja, semua najis binatang yang dagingnya dapat dimakan. Sebab tidak ada jaminan bahawa unta itu tidak kencing seketika tawaf di masjid. Sekiranya air kencing yang najis, tentunya beliau tidak akan melakukan sesuatu yang dapat mengundang air kencing ke dalam masjid. Bahkan kalau perlu, beliau harus melarang yang lebih ringan dari hal itu untuk mengagungkan masjid. Yang menjadi dasar hukum adalah suci kecuali ada dalil. Jadi yang rajihnya adalah suci. Kalau kena tak burung dan sebagainya, semuanya suci sebab dia boleh dimakan. Dan kita bersihkan bukan kerana najis, kerana kita rasa dia kotor. Yang ini kotor dari segi bahasa. Bagaimana kita rasa jijik dengan ingus misalnya, tapi dia bukan najis. Yang keenam, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, memperbanyakkan tawaf di Kaabah termasuk amalan soleh. Hal itu lebih baik daripada seseorang itu keluar daripada Masjidil Haram dan datang untuk berada di Mekah untuk tawaf. Yang demikian ini bukan termasuk perbuatan orang-orang terdahulu, as-sadiqun al-awwalun, dari kalangan Muhajirin dan Ansar, serta tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikut ini ada kena mengenai dengan yang sebelum tadi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, lam ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bayti illa ruknain, illa ruknainil yamaniyain. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku tidak melihat Nabi SAW menyentuh dari bahagian Kaabah kecuali dua rukun Yamani sahaja. Dan Abdullah bin Umar menceritakan ini apabila orang ramai bertanya tentang perbuatan Nabi SAW, kenapa tak cium semuanya? Kata Ibn Umar, aku tidak melihat Nabi SAW melainkan mencium, melainkan dua rukun ini, menyentuh melainkan dua rukun Yamani saja. Jadi Hajar Aswad bukan rukun Yamani, rukun Yamani yang sana. Tetapi dipanggil juga ini adalah rukun Yamani. Yang ada Hajar Aswad itu juga dipanggil rukun Yamani juga. Baik, tentang hadis ini sebenarnya kita telah isyaratkan pada beberapa minggu dahulu bahawa Kaabah ni dibina bukan atas dasar, bukan atas foundation, asasnya tiang yang dibina atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membina Kaabah, kemudian apabila dibina sekali lagi kerana Kaabah ketika pada zaman Nabi SAW roboh kerana bah, sebab tak silap kisah yang masyhur tu bagaimana Hajar Aswad telah terkeluar dan mereka ingin masukkan balik Hajar Aswad dan akhirnya dimasukkan oleh Nabi SAW sendiri. Kaabah yang dibina ketika itu tidak komplit, tidak sempurna. Yang dibina atas asal rukun yang dibina oleh Nabi Ibrahim adalah yang dua ni saja, yang ada Hajar Aswad dan rukun Yamani. Yang lain tidak, tak sampai, tak habis. Jadi ulama' mengatakan, mengistimbatkan hukum ataupun illah, yang ini sebab Nabi SAW mencium Hajar Aswad, menyapu Hajar Aswad dan mencium Hajar Aswad dan menyapu rukun Yamani, tidak menciumnya. Dan yang lagi dua Nabi SAW tak cium. Mereka mengatakan kemungkinan besar sebabnya adalah yang lagi dua tu bukan dibina atas dasar apa ni, tiang yang apa ni, atas foundation Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka katakan demikian. Jika dibina atas foundation Nabi Ibrahim, tentu Nabi SAW akan sapunya, sapu tiang-tiang tersebut bagaimana Nabi SAW sapu rukun Yamani. Dan kenapa Nabi SAW cium Hajar Aswad dan tidak yang lain? Sebab tempat lain tak ada Hajar Aswad. Kalau ada Hajar Aswad di tempat lain, Nabi SAW akan cium tempat lain juga. Tapi oleh kerana ada di sini saja, maka Nabi SAW cium di sana. Jadi ulama mengatakan, jika demikian, taruhlah seorang itu robohkan Kaabah dan bina balik atas foundation asalnya, tambahkan. Kalau mereka tahu, mereka tambahkan. Apakah ketika itu disunatkan menyapu rukun yang lagi tiga itu ataupun semua rukun? Ini sapu semua rukun tapi cium cuma Hajar Aswad. Jadi di sini sebenarnya ada dua pendapat di kalangan sahabat. Di kalangan sahabat, antaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhumah, apabila dia menjadi khalifah di Mekah, dirubuhkan Kaabah dan ditambah. Ditambah sampai asal dia. Pada zaman Nabi SAW boleh dilakukan demikian, yakni boleh ditambahkan Kaabah tersebut balik asal. Tetapi kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah bukan kaum kamu masih baru dalam Islam ni, tentu akan aku bina Kaabah ni sebagaimana dibina atas dasar dasar ni, maknanya foundation Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW kata Nabi SAW boleh nak sambungkan, cuma takut bahawa mereka ni baru, apa ni, Kaabah dah lain, mungkin akan timbul fitnah. Mereka baru masuk Islam, ini satu benda yang selalu mereka tengok tiba-tiba berubah. Orang yang lain yang dusun kan, bila lihat berubah, apa ni dah berubah, Islam dah buat perubahan ke? Jadi takut timbul fitnah, Nabi SAW tinggalkan, biarkan dia macam asal, jadi biarkan dia macam gini kurang. Ini juga satu hukum kita boleh ambil, bahawa jika kita khawatir fitnah tentang suatu perbuatan tu dan tidak mengapa jika kalau kita tinggalkan, maka kita tinggalkan. Itu sunnah. Kita tahu bahawa dia adalah sebuah sunnah, dia adalah baik. Tapi kalau kita buat, dia akan menimbulkan fitnah, kemudaratan yang lebih besar, jadi timbul kekecohan dan sebagainya, maka kita tinggalkan tak mengapa, sebab kita buat sunnah. Tapi kalau kita buat, akan timbulkan kesusahan, kekecohan, fitnah, jadi kita tinggalkan tak mengapa. Sebab tu antara ulama' yang Ibnu Taimiyah telah mengatakan, Misalnya dalam solat ada perbuatan-perbuatan yang sunnah, tapi kalau dilakukan menimbulkan kekecohan, menimbulkan fitnah, maka kita tinggalkan tidak mengapa. Di mana orang yang datang ke kampung Imam Malik misalnya, kampung orang yang bermazhab Maliki, di mana mereka sembahyang, mereka lepaskan tangan mereka. Dan mereka amat taksub, mereka tak tahu selainkan cara sembahyang macam itu. Jadi bila kita datang, kita ikut sunnah, kita letakkan mendakap tangan apabila dalam sembahyang. Kalau kita buat demikian, kita akan kena fitnah, akan kena nyah daripada masjid. Dianggap buat bid'ah dan sebagainya. Walaupun kita betul, walaupun kita betul, kata ulama di sana, dia bolehkan kita tinggalkan sunnah tadi untuk mengelakkan fitnah. Tapi kita terangkan lah, kita terangkan tapi cara lain, dalam waktu ketika lain, dengan hikmah, dengan terus macam itu. Mungkin kita cakap, awak masa apa? Maliki ya. Baik, Imam Malik pakai kitab apa? Oh, kitab Muwatta'. Mari kita pergi buka kitab Muwatta'. Buka bab sembahyang. Itu Nabi baca ni? Baca. Rupanya Imam Malik meriwayatkan bahawa Nabi SAW apabila sembahyang, letakkan tangan kanan dan tangan kiri. Imam Malik ni kenapa tak ikut? Ini yang dilakukan oleh ulama di Madinah. Dia datang, dia adalah daripada Mesir. Sana semuanya orang bermazhab Maliki. Bila dia kata buat macam ini, semua marah tak setuju. Kata dia apalah, apa ni semuanya kan. Singgulah nama-nama dan label-label. Jadi dia buat macam ini. Dia panggil orang paling alim kat sana. Ada kitab watak orang simpan pasal mereka mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Terus buka dan baca. Dia baru dia sedar. Ini mazhab imam kamu. Tapi macam mana tak? Kau tak tahu sekarang kamu macam mana datang mazhab yang mengatakan terus lepaskan. Mereka mengatakan ini adalah riwayat daripada salah satu daripada anak murid dia. Yang tersilap mungkinnya bukan anak murid dia, selepas anak murid. Anak murid punya anak murid generasi yang lagi satu yang tak jumpa Imam Malik. Kerana mereka salah faham tentang seorang sahabat Imam Malik tu. Dia mengatakan Imam Malik semayang dan lepaskan tangannya. Sedangkan itu memang betul. Kerana ada satu ketika Imam Malik tu dipukul tangannya sampai sakit dan dia tak dapat berdakap. Jadi sahabat dia, anak murid dia tulislah Imam Malik semayang macam mana. Mereka gini lah mereka buat. Semua yang imam dia, apa ni, syekh dia buat, dia tulis dan sebagainya. Dia faham apa yang dia tulis. Tapi pas pada yang selepasnya, anak muridnya ingatkan ini adalah mazhab Maliki. Dan mereka pun berdalil dan berapa. Ini bila dah datang taksub macam itulah, terlupa bahawa Imam Malik kata apa? Ikut hadis. Apabila sah hadis itu mazhab aku, dia terlupa. Jadi demikian dah berlaku sampai sekarang. Jadi itulah cara kita mengamalkan ataupun mengamalkan sunnah. Dan sebaliknya kita ikut dalil apa ni, hikmah daripada hadis tadi. Bahawa jika kita orang diikuti, tak khawatir fitnah, dan benda tu dah mati, sunnah tu dah mati, dan kita lakukan supaya orang ikut, maka itu boleh. Itulah yang baik, itu yang afdal. Itu yang afdal. Baik, kemudian Abdullah bin Zubair apabila membina Kaabah, balik asalnya Abdullah bin Zubair apabila tawaf, dia sapu semua rukun, semua sekali, empat-empat. Dan Hajar Aswad ditambah dengan cium Hajar Aswad. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat lain. Jadi menunjukkan mereka faham sebabnya disapu itu adalah kerana dibina atas makam apa ni, foundation Nabi Ibrahim yang asal. Tapi selepas itu dirobohkan balik dan dibina balik asal seperti ini. Dan di sana Muawiyah radhiyallahu anhu apabila jadi khalifah, dia tak tahu tentang manasik Nabi SAW. Dan apabila dia tawaf, dia raja khalifah, dan dia sapu semuanya sekali. Dia sapu semuanya sekali. Jadi kata Ibn Abbas atau Ibn Umar mengatakan Nabi SAW tak sapu melainkan dua rukun ni je. Kata Muawiyah, tidak ada sesuatu pun daripada Kaabah ni yang kita tinggalkan. Mana kita tinggalkan Kaabah ni? Semua kita sapu. Kata Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia tak tahulah buat Nabi SAW buat demikian. Jadi kata Nabi SAW buat cuma dua saja. Dia dah meriwayat Muawiyah, dia tarik balik lah. Dia ikut Ibn Abbas. Ibn Abbas ada orang yang alim, lebih alim daripada dia. Dan kalaulah kita katakan Muawiyah tak tarik balik perbuatannya, kita katakan yang benar adalah sunnah Nabi SAW. Dan kita tinggalkan pendapat sahabat. Dan sahabat bukan maksum, yang maksum adalah Nabi SAW. Nabi SAW tak mencium, tak menyapu melainkan dua rukun ini saja, dan meninggalkan yang lain sudah menjadi sunnah Nabi SAW. Kerana sebab untuk melakukannya ada, tiada halangan untuk lakukan pada zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tak lakukan. maka itu menyatakan bahawa perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Baik. Jadi bagi siapa yang tidak dapat menyapu rukun yamani, apakah dia disunatkan untuk melambai? Kita kalau tak dapat sapu Hajar Aswad, apa kita buat? Kita lambai. Baik, kalau rukun yamani kalau kita tak dapat sapu, ha? Kita tak lambai. Sebabnya Nabi SAW tak pernah kita tahu bahawa dia tak sapu rukun yamani. Seolah-olah kita dapat di Nabi SAW setiap kali rukun yamani kita sapu. Dan ini paling senang sekali. Ada orang dia dah tak cium Hajar Aswad, okey ramai orang, rukun yamani pun dia tak sapu. Salah lah. Kalau ikut Nabi ni senang nak sapu. Biasanya orang tak lama, biasanya tak banyak. Kita boleh tunggu sekejap saja ataupun memang biasanya terbuka, open. Kita boleh sapu rukun yamani. Baik, kalau tak dapat seperti waktu haji atau murah Ramadan, waktu yang penuh sesak, maka kata ulama kita tak angkat tangan, lambaikan. Sebab apabila untuk Hajar Aswad kita lambai, dan dia ada dua fadilat. Satu dia rukun yang atas makam Ibrahim. Ini kita gunakan juga yang tadi tu, tentang hikmah kenapa di sini disapu, di sana tak disapu, kan? Kita gunakan juga, tapi yang lebih dekat dengan sunnah insyaAllah. Bahawa untuk Hajar Aswad kita boleh tak dapat, kita sapu, dia kita angkat tangan. Tapi untuk rukun yamani tidak. Sebab apa? Dia tidak ada Hajar Aswad. Dia tidak ada Hajar Aswad. Kalau ada Hajar Aswad, kita angkat tangan juga macam mana kita buat di sana. Tapi kalau tak ada, tentu dia punya sunnah dia kurang. Sunnah dia kurang sikit, dia punya martabat kurang sikit daripada yang ada Hajar Aswad, Allah Alam. Tapi ada juga beberapa orang sahabat ataupun salaf salih yang melakukan demikian. Kalau dia melakukan demikian kerana i'tikadkan itu adalah sunnah kerana dalilnya, maka kita tak boleh ingkar lah. Maka dia lakukan juga, kita tak boleh ingkar. Tapi yang sunnahnya adalah kita tidak mengangkat tangan jika kita tak dapat sapu rukun yamani. Oh, masa dah tak sempat. Jadi saya rasa tidak ada apa-apa tentang hadis ini. Dan sepanjang kita akan cakap pasal tamatuk, hukum berihram secara tamatuk. Long alam itu. Ada apa soalan? Okay. Kita dah katakan bahawa tidak boleh berobat dengan benda yang haram. Baik, bagaimana Ustaz kalau benda yang haram tu adalah ubat dan dibuktikan oleh saintis dan sebagainya dapat menyebabkan penyakit ni, penyakit itu? Apakah kita boleh menggunakan benda tersebut? Apakah boleh kita gunakan benda tersebut? Baik, itu kalau kita tu haram lah, mungkin tu haram. Kalau mungkin tak boleh katakan dia haram, sebab dia bukan benda yang, dia bukan arak, dan dia ada degree dia lah. Kalau dia tidak memudaratkan, dia belum jadi macam dadah yang apa ni, jadi kategorikan sebagai dadah. Allah Alam merupakan yang jenis macam mana. Baik, tapi balik pada soalan tadi, jika kita dapat ada sebuah ubat yang dibuat daripada benda haram atau sebagainya, maka boleh tak kita gunakan dan dibuktikan dah selata, terbukti bahawa dia adalah mujarab. Kita kata di hadapan kita ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan tidak dijadikan ubat umatku ini pada benda yang haram. Jadi oleh kerana demikian, kita terpaksalah mengikut hadis Nabi SAW ni. Dan ini ada dipegang oleh apa ni, ramai ulama. Mereka mengatakan tidak boleh berubat dengan benda yang haram. Dan kalau tak boleh juga, yani taruhlah benda tu mujarab, itu adalah cubaan bagi kita. Kerana sakit ataupun tidak adalah ketetapan Allah SWT. Allah berikan pada siapa yang dia suka, Allah sihatkan siapa yang dia suka. Dan Allah sengaja buat demikian kerana berbanyak hikmah, antaranya untuk menguji orang tersebut dan untuk menaikkan derajatnya. Jika dia orang beriman, kerajaan akan sabar, dan dia akan dapat pahala daripada Allah SWT. Jadi ini yang banyak kita lihat. Berubat adalah satu keharusan. Jadi kita diperintahkan untuk berubat. Tadau, berubatlah kamu. Tetapi ia tidak boleh kita katakan melanggar hukum syariat juga, sebagaimana benda-benda lain disuruh, tapi di sana ada pengkhususnya. Pengkhususnya adalah tak boleh berobat dengan yang haram. Jadi selagi benda itu halal, maka kita lakukan. Dan Nabi SAW telah janjikan bahawa tidak ada penyakit melainkan ada ubatnya. Cuma manusia ini tahu ataupun tidak. Maknanya ada ubatnya dari yang halal, cuma mungkin tak jumpa. Yang ada semuanya dari yang haram. Yang ada dari yang haram, kita katakan tak boleh. Baik. Dari segi perubatan, ilmu perubatan, kedoktoran ni, kita katakan apakah boleh kita percayai ataupun tak boleh kita percayai. Pertama sekali, ilmu kedoktoran ni ada berbagai jenis. Ada yang dah sampai macam qat'i lah, dah sampai pasti. Yang ini ketetapan, yang ini kaedah, formula mereka letakkan tu. Tapi yang ada tu masih dalam peringkat zonni, yang ini masih sangka-sangka lagi, masih mereka research dan sebagainya. Sebab tu kita dapati yang dalam bab ni banyak berubah-ubah. Satu zaman kata ni bagus, satu zaman makanan ni bagus. Dulu kata lada tak bagus, sekarang lada bagus. Dan macam-macam lagi. Dulu bawang putih tak bagus, sekarang bawang putih bagus. Dijadikan ubat dan sebagainya. Jadi itu masih dalam bab zonni lah. Tapi apakah kedudukan kita tentang ubat-ubatan ni dan ilmu kedoktoran? Kita dapati bahawa Islam memang ada meletakkan meletakkan menghargai ilmu kedoktoran ni sendiri. Kerana Nabi SAW memberikan banyak contoh tentang kedoktoran. Nabi SAW melakukan banyak perubatan. Secara perubatan sehingga kan dibuat buku tentang perubatan secara Nabi. Ibn Nabawi ada di dalam kitab Ibn Qayyim Zadul Ma'ad dan ulama lain ada menulis kitab tentang ini. Seperti nomadu, seperti makan ni dan makan sahabatu saudak dan sebagainya. Dan beberapa petua-petua, tapi itu adalah sunnah untuk menyihatkan badan, makan kurma dan sebagainya. Itu semua adalah jenis perubatan. Ada yang kita tak tahu waktu itu, sekarang kita dah tahu. Yang buktikan kebenarannya. Yang menunjukkan ada asasnya dari segi ini. Hingga kan ulama telah bersepakat, jika dalam sesuatu perkara tak dapat diputuskan melainkan dengan kata-kata doktor, maka wajib kita terima kata-kata doktor tersebut. Syaratnya doktor yang Islam dan boleh dipercayai. Seperti mengatakan kamu mesti misalnya tak puasa pada sekian hari hingga sekian hari. Jika kamu buat, kamu akan sakit atau tambah berat sakitnya. Maka ketika itu kita kena ikut doktor tersebut dan kita boleh tinggalkan puasa dan kena qada. Dan seumpamanya kata doktor awak tak boleh buat haji kerana awak tak sihat. Jadi kita terpaksa ikut. Kita terpaksa ikut. Dan ini banyak dalam syariat. Yang syaratnya adalah doktor Islam. Doktor Islam, kerana Islam adalah tempat yang disangkakan adalah kebenaran. Adapun yang bukan Islam, kebenarannya itu tidak pasti. Allah SWT telah menamakan semua bukan Islam sebagai fasik. Dan dia boleh dipercayai dalam ilmunya. Ada persoalan lain? Jadi dalam cerita tu belum selesai sebenarnya cerita hadis isteri Nabi SAW tentang haid tu. Pada mulanya Nabi SAW dah katakan habislah kita semua kena segendalalah, kita tunggulah tak dapat bertolak pergi ke Madinah, balik ke Madinah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada dia, adakah kau telah tawaf ziarah, telah tawaf ifadah? Kata dia, sudah. Maka marilah kita berangkat. Jadi itu dalil bahawa barang siapa yang telah tawaf ifadah dan dia datang haid ada kuzuran, tak dapat tawaf wadah seperti haid, maka dia dibenarkan, dia ringankan, dijatuhkan daripadanya kewajipan tawaf wadah. Tak menunjukkan bahawa tawaf wadah tidak wajib. Tak kena dam. Dan salam tak cakap pasal dam di situ. Jadi semua orang yang seumpamanya sama hingga hari ini. Cuma ada masalah yang berat sekali di zaman kita sekarang ni. Di zaman dulu jarang berlaku. Itu bagaimana ustaz kalau dia datang haid dan dia belum tawaf haji, belum tawaf ifadah tadi. Kalau wadah kita lepaskan, tapi tawaf haji belum lagi, tak boleh, tak boleh lepaskan. Tetapi sekarang dia belum tawaf ifadah, dia datang haid dan dia terpaksa balik. Boleh tak dia tak tawaf juga dalam keadaan haid? Ataupun nak suruh dia apa? Ya? Dia tak boleh bayar dam. Kerana dia belum boleh tahalus lagi belum tawaf haji. Tawaf haji rukun. Tak boleh tahalus lagi dia tak tawaf ifadah. Tak boleh wakil. Tawaf satu benda yang tak boleh wakil. Diangkat pun apa tak apa. Tak boleh wakil. Yang lain kita boleh wakil. Yang ini tak boleh. Kalau boleh tentu Aisyah. Allah Rasul kan izinkan Aisyah wakilkan. Rasulullah buatkan ke? Atau suruh orang buatkan? Tak boleh. Wakilan untuk yang ini tawaf tak boleh. Seperti mana kita solat tak boleh wakil kan? Sama juga dengan tawaf. Jadi masalah ini kecoh antara ulama', sebagai ulama' di Mekah dan di Madinah tentang masalah ini. Barang siapa mengatakan bersuci itu tidak syarat, senang. Mereka mengatakan baik, dia bersihkan betul-betul dan dia tawaf. Kerana bersuci itu bukan syarat. Ini adalah mazhab Abu Hanifah lagi pun, kata mereka. Jadi orang mereka ambil jalannya senang lah. Jalannya senang. Dan ini darurat, kata mereka, sebagaimana seorang yang ada darah kat badan dia. Boleh tak ada semayang? Bila waktu semayang, kena semayang kan? Ada najis kat badan dia, tak dapat bersihkan. Misalnya orang yang terlantar di hospital, kena semayang tak? Ada najis semuanya. Dia ambil wuduk, dia bersihkan mana boleh, tak boleh bersihkan. Ngapain gotor-gotor tu pun dia semayang. Sah. Dia mereka katakan, jika demikian boleh laku pada solat ibadat yang lebih besar lagi. Yang bersuci daripada najis adalah syarat. Tapi digugurkan kerana keuzuran. Sebab tu ni kita boleh benarkannya dalam masalah ni. Kerana kalau tidak, kita suruh dia balik. Kerana dia tak ada cara lain, maka suruh dia balik. Pasal dia terpaksa balik. Kalau dia tinggal seorang-seorang umpan tersebut tu, dan dia tak ada orang lagi nak balik, macam mana kan? Nak tunggu sampai dia bersih, tak boleh. Jadi kita katakan balik. Tapi dia tak boleh tahalul. Sampai dia datang lagi sekali dan dia continue tawaf tersebut, dia tahalul baru dia lepas. Itu memang hukum haji dengan umrah. Hukum haji dan umrah khas, tak seperti ibadat-ibadat lain. Apabila kita masuk dalam haji ataupun umrah, wajib kita sempurnakannya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Lain ibadat kita boleh putuskan. Haji dan umrah tak boleh. Walaupun kita putuskan, kita niat putuskan, dia tak putus. Walaupun kita tahalul, kita apa semuanya, cantik-cantik pakai minyak wangi, masih belum. Awak masih dalam ihram. Setiap kali gugur rambut, setiap kali awak pakai minyak wangi, setiap awak pakai baju, kena bayar fidyah. Dan kalau awak jima dengan apa, bertubuh dengan isteri, kena bayar lagi, kena bayar apa tu, kafarah yang besar, unta. Dan belum habis, kena sempurnakan awak punya haji. Dan awak kena buat lagi satu haji. Kerana haji pertama tak sah, satu kena buat sampai habis. Jadi demikian haji dengan umrah berat. Tapi kita nak suruh perempuan ni balik dan dia tak boleh pakai itu, boleh masih dengan ihramnya, sampailah dia dapat apa ni, kepeluang untuk datang sekali lagi. Mereka katakan kalau dia tinggal dekat tak apa, macam dalam Saudi Arabia kan misalnya. Tapi kalau dia tinggal macam kita, jauh, nak pergi cuma boleh sekali saja. Tapi maknanya sampai 10 tahun lagi, 30 tahun lagi masih dalam ihram. Memang gitu hukumnya. Macam mana? Yang mereka katakan bolehlah dia tawaf. Bolehlah dia tawaf. Tapi ada lagi ulama' di Madinah mengatakan tak boleh. Tak boleh. Syarat, dia adalah syarat dalam tawaf, iaitu bersuci. Maka hendaklah dia tinggal. Hendaklah dia tinggal. Dia balik juga dia dalam keadaan ihram. Sebab apa? Mereka tak dapat lari daripada kat Nabi SAW kata, celakalah, kami terpaksalah tinggal. Apabila dapat tahu bahawa isteri salah seorang isterinya ada haid. Dan ada ulama' bagi mereka pula yang mengatakan boleh tawaf walaupun dalam haid. Ada ulama' pula, bukan ulama' lah, ada orang yang memang tak suka, dan sebagian ulama' di sana ketawakan. Apa ni, tak hormat pada masjid, bernakal perempuan haid, apa ni, tawaf dan sebagainya. Tapi dia tak tahu tu adalah pendapat Abu Hanifah. Itu bukan pendapat Ibn Taymiyah seorang. Yang memang pendapat Ibn Taymiyah, tapi mereka pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Dan mereka juga mempunyai hujah-hujah. Pada saya, paling selamat sekali, buatlah. Tapi kalau tak boleh buat, macam mana? Yang kata ulama' tu, yang mengatakan wajib juga buat, sepatutnya kita setkan kita punya, kita preparekan kita punya, apa tu, jadual, paket dan sebagainya. Kasih allowance. Kasih allowance untuk yang kes-kes seperti ini. Sebagaimana kita buat allowance untuk macam-macam? Kita boleh buat macam-macam, apa ni, precaution, undang-undang, peraturan dan sebagainya, untuk perkara-perkara dunia. Kadang-kadang yang kalau tak payah pun boleh dan sebagainya. Kenapa kita tak boleh buat untuk ibadat haji? Kenapa tak boleh buat untuk ibadat haji? Yang ni paket je lambat sikit ke dan sebagainya. Boleh. Tak susah pun. Ya, tak susah. Tapi kalau yang susah, kalau dia bersalin. Kalau bersalin 40 hari, itu paling lama lah. Tapi tu pun juga kena siapkan waktu. dan setengah waktu untuk perkara demikian. Sebab tu ulama mengatakan nak jalan keluar dia adalah apabila kita ihram, maka perempuan ni dia bersyarat. Jika dia tahu bahawa mungkin dia datang haid dan waktu actually macam umrah, umrah kan biasanya sekejap, jadi dia syaratkan, jika ada yang menghalang aku, maka aku tahallul. Itu kita pernah dengar kan. Jadi jika dia lakukan demikian, kata ulama boleh, maka dia lepas. Tapi kalau dia tak syarat pada awal, tak terlepas, tak ada apa-apa, tak payah, tak kena jam. Saya apa dia? Tawaf pada setengah sa'i ataupun tidak, ia bergantung kepada kita. Kita buat manasik apa. Kalau kita buat umrah, pertama sekali kita umrah dulu, yang ini kita tawaf dan kita sa'i. Itu tawaf umrah dan sa'i umrah dah habis. Takkan gunting rambut. Bila masuk waktu haji, kita pakai balik pakaian haji dan kita berihram. Dan kita buat haji, kita kena apa? Tawaf haji dan sa'i haji. Jadi kena sa'i lagi sekali. Tetapi kalau awak datang ifrat, mufrid, yang ini datang secara untuk buat haji saja. Jadi awak datang, awak dah tawaf dahulu, tapi tawaf kudum. Kemudian awak sa'i selepas itu, itu bukan sa'i umrah, sa'i apa tu? Itu sa'i, itu boleh jadikan sa'i haji. Itu boleh dikatakan sa'i haji. Jadi apabila awak dah pergi sana, dah pergi wukuf di Arafah dan datang sekali nak tawaf ifadah, awak tawaf tak perlu nak buat sa'i sebab tadi awak dah buat, dah buat sa'i. Tamatuk yang lain daripada yang lain, tamatuk. Tamatuk wajib dua sa'i. Satu untuk umrah, satu untuk haji. Tapi kalau ifrat, sekali saja. Kalau dia dah buat pada awalnya, dia tak payah buat pada yang keduanya. Dan sunahnya dia buat pada awal. Dan Nabi SAW, buat ifrat, yang ni kiran lah. Dia campurkan haji dengan umrah. Nabi SAW cuma buat dua tawaf, satu sa'i saja. Jadi kalau siapa dah buat tak, saya? Nabi SAW katakan dia, yang sahihnya dia buat kiran. Dia buat kiran, dia combinekan haji dengan umrah sekali. Dan Nabi SAW katakan, kalaulah aku tak bawa binatang apa ni, haiwan apa ni, dam ni, nescaya aku akan buat tamattu. Yang ini akan buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Allah. Ada tadi persoalan tadi akhir? Tentang haiwan dengan daging manusia, bagaimana macam ayam yang makan manusia? Ayam memangkan najis manusia. Jadi kalau ulama telah mengatakan kaedah, kerana di sana ada hadis-hadis bahawa Nabi SAW melarang makan keledai yang berkeliaran yang makan najis ni. Jadi ulama mengatakan ialah diharamkan makan adalah sebab dia makan najis. Dia makan najis. Dan sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia apabila ada ayam yang makan najis ni, dia akan simpan 3 hari tak kasi makan apa-apa. Lepas tu baru dia sembelih dan dia makan. Yakni banyak asal dia boleh dimakan, tapi kerana dia makan benda najis, dia hilangkan sampai 3 hari, clearkan dulu, masih makan benda yang baik, lepas tu baru boleh makan. Jadi hukum ni boleh kita kias pada semua binatang. Yang ni tak boleh, kalau ikan tu makan najis, udang tu makan najis, atau anjing tu makan najis, dia tak boleh makan. Tak boleh makan. Bukan kerana binatang tersebut, kerana makan najis. Tak ada apa-apa soalan? Saya. Gosok minyak misalnya, minyak boleh lah. Lepas tu cuci je. Lepas tu cuci boleh, lepas tu cuci je. Itu kalau kita kata alkohol najis lah. Dia dalam bahasa kita darurat. Dari segi ulama tu bukan darurat. Kerana dia sakit. Itu satu penyakit. Jadi kita dah katakan tadi, kalau dia dalam bab penyakit tak boleh. Kalau dia tak sakit boleh. Kalau dia tak sakit boleh. Tapi ni dah tentu bab penyakit punya lah. Ni dah tak ada bab yang macam apa ni, orang yang sihat tak ada makanan dan sebagainya. Ni bab penyakit. Ulama dah katakan bab penyakit tak boleh diringankan dalam memakan yang haram. Jika kita katakan tak boleh pindah ginjal, jika kita katakan tak boleh, satu ulama yang jelas ni boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. baca syarat-syaratnya. Sebagaimana mengatakan boleh pindahkan mata dan sebagainya. Tapi kalau saya bilang syarat-syaratnya, semua yang kita lakukan kat sini semuanya tak boleh. Syarat yang utama, tak boleh daripada orang Islam. Anggota daripada orang Islam tak boleh pakai. Jadi orang Islam tak boleh derma langsung. Tapi boleh terima. Dan tak boleh beli organ tersebut. Mesti dapat secara percuma atau diberikan saja. Ini tak dibangkan orang yang ada percuma problem. Sebabnya kalau kanker beli, dia beli dia bilang dia abdol. Tak boleh. Dan tak boleh ada orang hidup tu satu lagi satu syarat. Mesti ada orang mati. Dan ada orang mati daripada orang bukan Islam. Dan daripada bukan Islam tak boleh beli. Tak boleh beli benda tu. Tak boleh benda organ tersebut. Jadi asalnya boleh. Tapi ini semua tak bolehlah sensitif dekat negeri ni kan. Pasal kita ada hukum tentang Islam dengan bukan Islam. Bahawa mayat orang Islam dihormati yang itu bukan. Gua cakap ni memang susah. Dan ini semua daripada lain-lain syarat. Allah alam sawa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته